iman. Apabila seorang meninggalkan tauhid, maka bisa keluar dari Islam. Maka ilmu tauhid, ilmu akidah, ini termasuk ilmu yang wajib diamalkan. Dan apabila ditinggalkan, bisa seseorang terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan. Karena meninggalkan tauhid, meninggalkan iman, dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-41, bab qaulillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke-22, Allah berfirman yang artinya, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu, sepadan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui Allah tidak memiliki sekutu, tidak ada yang sepadan dengan Allah, tidak ada yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam uluhiyahnya maupun dalam asma wa sifat. Insya Allah pada malam ini kita akan memasuki dalil yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam menjelaskan bab ini, atau dalam menjelaskan makna ayat ini, ayat tersebut. Qala muallif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyraka. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa sahahahu al-Hakim. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Atau sungguh dia telah syirik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dan beliau menghasankan hadis ini. Adapun Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Sebelum kita membaca apa yang jelas kalau Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, kita akan menyinggung beberapa permasalahan. Yang pertama tentang sahabat hadis ini. Mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sebagian pensyarah kitab Tauhid, ada yang menjelaskan bahwasannya yang benarlah an ibni Umar, bukan an Umar tapi an ibnu Umar. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, faqad rawahu At-Tirmidzi, maka sungguh Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan lafaz inna ibna Umar sami'a rajulan yakul la wal ka'bati, faqala ibnu Umar la yuhlafu bi ghairillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyraka. Nah ini riwayat inilah dari Ibnu Umar dan ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Walau alam dalam riwayat Al-Hakim, ana belum ngecek enam, tapi sebagian pensyarah kitab Tauhid menjelaskan yang benarlah Ibnu Umar. Wallahu alam bisawab. Dalam riwayat Tirmidzi ada kisahnya bahwasanya Ibnu Umar mendengar seseorang bersumpah la wal ka'bati, tidak demi Ka'bah. Ini orang ini. Maka Ibnu Umar mengatakan, jangan dijadikan selain Allah untuk bersumpah. Karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur, telah kafir au asyraka, atau dia telah syirik. Maka riwayat ini wadihinalah Ibnu Umar radhiyallahu an atau radhiyallahu anhuma, wallahu alam bisawab. Masalah yang kedua tentang makna sumpah. Al-Halif, yaitu sumpah. Apa sumpah? Apa sumpah? Apa sumpah? Kau lihat semua. Sering dengar kita sumpah, ya kan? Nanti akan disumpah. Sumpah jabatan, ya enggak? Sumpah-sumpah. Apa itu sumpah? Disebutkan dalam kitab Qaul Mufid, Syarah Kitab Tauhid, Al-Halif huwa taqidu syai bi dzikri mu'azzam bi sighatil mahsusah. Sumpah adalah menguatkan sesuatu, taqidu syai, menguatkan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang diagungkan atau menyebutkan zat yang diagungkan dengan huruf tertentu. Yaitu dikenal dengan huruf qasam. Apa huruf qasam? Hurufnya apa? Wawu. Wawu. Alba. Atta. Barakallahu fiik. Nah, ini sumpah. Yaitu menguatkan sesuatu. Maka ada muqsim yang bersumpah atau halif, ada mahluf bihi, ada mahluf alaih. Nah, ini halif adalah yang bersumpah. Ada mahluf bihi yang digunakan untuk bersumpah. Mahluf alaih, sesuatu yang dikuatkan dengan sumpah, itu mahluf alaih atau maksum alaih. Ketika seorang ingin menguatkan kalau dirinya benar-benar melihat sesuatu, apabila hanya mengatakan tadi saya lihat, mungkin orang kurang percaya. Ya enggak? Ya enggak? Nah, dia ingin menguatkan dirinya melihat dengan sumpah, wallahi ra'aituhu. Dikuatkan dengan sumpah, wallahi demi Allah saya melihatnya. Nah, ini contoh. Sebelum kita melanjutkan tentang hukum bersumpah, kita baca dulu apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Usair rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala qauluhu faqad kafara aw asyraka. Di dalam hadis yang disebutkan oleh mu'alif dengan lafaz faqad kafaro au asyroka, pakai au atau, ayyuhtamalu ada kemungkinan, ayyakuna syakkan minar rawi, ada kemungkinan ragu dari rawi, rawi ragu, faqad kafaro, Rasul bersabda faqad kafara aho faqad asyraka. Nah, ini kemungkinan pertama. Karena pakai wa, pakai au. Wa yuhtamalu ayyakuna au bi makna al-wawi. ada kemungkinan huruf ao yaitu atau itu maknanya waw dan. Ini dikuatkan dengan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan lafaz man halafa, bihoirillah fakot kafaro wa asroka. Ini riwayat Ahmad ini dalam musnadnya. Man halafa bihoirillah fakot kafaro wa asroka, pakai wawu. Dengan lafad wawu bukan au. Barang siapa yang bersumpah dengan Allah maka sungguh dia telah kafir dan syirik. Pakai lafad wawu. Fakot kafaro wa asroka. Maka kata asyih, fayakunu kut kafaro wa asroka. Maka jadilah maknanya, maka sungguh dia telah kafir dan syirik. Riwayat yang lain hanya menyebutkan salah satu. Seperti riwayat Abu Dawud. Man halafa bihoirillah fakot asroka. Itu saja. Tidak ada kata kafaro. Ini riwayat Abu Dawud. Juga disahihkan oleh saya Al-Albani. Adapun riwayat Al-Hakim dalam mustadraknya dengan sebutkan fakot kafaro, disebutkan asroka. Man halafa biwaila fakot kafaro. Ini riwayat Al-Hakim. Al-Muhim, yang penting bahwasanya barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah kafir. Atau syirik. Ini mana pertama. Yang kedua, kafir dan syirik. Nah, mana yang kedua? Nah, dengan beberapa riwayat. Kata Syekh Abdurrahman, kita lanjutkan. Wa yakunu minal kufri alladhi huwa dunal kufri al-akbar. Maka yang dimaksud kafir di sini, faqad kafara, adalah kafir bukan kafir akbar. Kafir ada dua. Kufur ada dua. Kufur ashar. Yang kedua, kufur akbar. Yang dimaksud kufur ashar adalah amalan kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Orang beramal amalan kekufuran tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Adapun kufur akbar adalah kufur yang menjadikan seorang keluar dari Islam, batal Islamnya. Kama huwa minas syirkil ashor, sebagaimana ada syirik ashor. Jadi kufur ashor sama dengan asyirkul ashor. Al-kufru ashor sama dengan asyirku ashor. Kedudukannya. Dari sini jelas bahwasannya bersumpah dengan selain Allah disebut oleh Syekh Abdul Rahman adalah kufur ashor. Faqad kafara maksudnya kufur ashor. Waqad asyraka juga syirik ashor. Naam. Tapi apakah bersumpah dengan selain Allah itu semuanya syirik ashor? Nah, ini perkara pembahasan. Apakah setiap bersumpah dengan selain Allah itu syirik ashor atau kufur ashor? Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan wal halifu bi ghairillah syirkun akbar. Ini dengan syarat ini al halifu bi ghairillah syirkun akbar. Ini taqoda, ini perhatikan, ini taqoda annal mahlufa bi musawin lillah ta'ala fi ta'zim wal adamah wa illa fahuwa syirkun ashor. Kata beliau, ini perhatikan, bersumpah kepada selain Allah itu bisa syirik akbar, bisa syirik besar, apabila yang bersumpah meyakini mahluf bih. Apa itu tadi mahluf bih? Mahluf bih? Apa tadi mahluf bih? Apa itu mahluf bi? Barakallahu fiik. Yang digunakan untuk bersumpah, apabila meyakini yang digunakan untuk bersumpah ini sama besarnya dengan Allah, makanya bersumpah dengan fulan, wa fulan umpamanya, demi fulan. Nah, ketika dia bersumpah dengan menyebutkan fulan, lalu diagungkan fulan seperti Allah, ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Apalagi melebihi dalam mengagungkannya daripada kepada Allah. Lalu kapan syirik ashor sekarang? Kapan bersumpah dengan selain Allah itu syirik ashor? Kapan? Ada manusia enggak ini ya? Apabila hanya lafaz. Masih ingat enggak kemarin? Syirik hanya di lafaz saja, enggak sampai dalam keyakinan. Masih ingat enggak kemarin bab syirik? Hanya lafaz. Naam. Tidak sampai tingkatan mengagungkan yang digunakan untuk bersumpah itu diagungkan seperti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam lafaz, tidak sampai mempunyai keyakinan. Kalau yang digunakan untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang agung, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi melebihi pengagungannya daripada kepada Allah. Nah ini, mungkinkah ada orang melebihi pengagungannya kepada selain Allah daripada kepada Allah, sehingga digunakan untuk bersumpah dengannya? Mungkinkah? Mungkin tidak? Contohnya, kalau mungkin sesuatu yang di dunia ada mungkin. Mungkin kata saya Sulaiman Rohaili. Kata beliau jelaskan, terkadang manusia bersumpah dengan nama Allah berani dusta. Ada enggak? Ada enggak orang bersumpah dengan nama Allah berani dusta? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Bukan hanya ada orang berani wallah. Dusta. Tapi bersumpah atas nama kuburan fulan. Coba antum bersumpah nama kuburan fulan. Kuburannya fulan. Enggak berani dia bersumpah karena takut dusta. Nah, ini menunjukkan berarti lebih diagungkan siapa? Allah apa kuburannya fulan? Nah, ini. Kalau bersumpah nama Allah berani dusta, dibawa ke kuburannya fulan. Yang diagungkan. Ayo coba kamu bersumpah di sini. Enggak. Berarti lebih mengagungkan selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Nah, ini nanti bab atau dalil berikutnya akan kita sebutkan. Nah. Ini waqi. Di antara kaum muslimin, mereka bersumpah dengan Allah dusta biasa. Dan mudah bersumpah. Tapi kalau bersumpah dengan selain nama Allah yang mereka agungkan, mereka takut berdusta. Masalah berikutnya. Masalah keberapa? Tanya masalah ini enggak tahu. Dicatat enggak sih? Masalah keberapa? Pertama apa? Soal apa tadi? Masalah kedua, Ibrahim. Mana sumpah? Masalah ketiga apa? Belum? Sudah panjang lebar tadi. Fakot kafaro au asroka. Paling-paling panjang itu malah tadi disebutkan beberapa riwayat. Antum enggak anggap coba. Apa makna au? Antum dalam hati sini. Iya antum. Antum. Ao beberapa kemungkinan. Jangan satu kemungkinan. Bisa ao bimakna atau enam. Enam. Atau bimakna wabu. Didukung dengan riwayat siapa tadi? Riwayat siapa? Antum. Imam Ahmad. Enam. Masalah keberapa? Jadi masalah keberapa? Ragu. Masalah yang keempat. Hubungan hadis dengan bab. Mu'alif rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hubungan hadis dengan bab. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya I'anatul Mustafid, wasyahid minal hadis liturjamah annal halifa bi ghairillah minattikhadi min ittikhadi al-andad lillahi subhanahu wa ta'ala fa inna nidda ma'nahu an-nadhir was-sabi falladhi yahlifu bi ghairillah yaj'alu al-mahlufa bihi niddan lillah wasabihan lillah ta'ala. Hubungan hadis dengan bab bahwasanya bersumpah dengan selain Allah termasuk menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah apa ya ikhwan? Tandingan dalam masalah apa? Ketika bersumpah dengan Allah termasuk menjadikan andadillah tandingan bagi Allah dalam masalah apa? Dalam masalah dijadikan sebagai sumpah dalam takzim, dalam mengagungkan, sehingga ada sunnah Allah sebagai tandingan bagi Allah bisa digunakan untuk bersumpah. Bisa pahami? Seharusnya bersumpah hanya dengan nama Allah karena Allah yang maha besar. Ketika menguatkan sesuatu hendaknya dengan menyebut nama Allah karena Allah yang maha besar. Lalu ada orang ingin menguatkan sesuatu dengan menyebut selain nama Allah, berarti membuat tandingan bagi Allah, sepadan dengan Allah, sama-sama digunakan untuk bersumpah. Paham dong? Paham dong? Ini namanya menjadikan bagi Allah tandingan. Andad. Karena manan andad, nid adalah sepadan, serupa. Maka orang yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah menjadikan mahluf bih, yang digunakan untuk bersumpah tadi, dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, semisal Allah Ta'ala. Maka bersumpah dengan nama Allah syirik, karena menjadikan tandingan. Bersumpah dengan selain nama Allah, maksudnya, afwan, bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik, karena menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka man halafa bighairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik, karena dia telah menjadikan sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada riwayat yang lain. Masih ada waktu enggak ya? Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man halafa minkum faqala fi halifihi billata wal auza fal yakul la ilaha illallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian bersumpah lalu mengatakan dalam sumpahnya billata, demi lata, atau wal'uza, demi uza, maka hendaknya mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada isyarat orang yang bersumpah dengan la dan uza adalah syirik akbar. Karena diminta fal yakul la ilaha illallah. Ini saya jelaskan tadi, apabila orang yang bersumpah dalam hatinya mengagungkan lata dan uzza sama dengan Allah, maka itu syirik akbar. Apalagi melebihi. Maka harus mengatakan fal yakul la ilallah, maka ucapkan la ilallah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah bisa dipahami ya. Ini penting, karena banyak kadang-kadang orang terucap dari lisannya sumpah yang di situ menyebut selain nama Allah atau selain sifat Allah. Naam. Maka yang dimaksud bighairillah, sekali lagi sedikit, yang dimaksud bighairillah itu selain nama Allah dan sifat Allah. Itu yang dimaksud bighairillah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, enggak sempat dibuka waktunya.